curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Mak, mare. Mak, ini kada ni. Mak, ini kada ni, Mak. Anaknya sudah turu, Mak. Anaknya sudah turu. Dari pada turu kau ngapa? Aduh, bal-balan lu, Mak. Bal-balan ke. Seri A ni gaitan dia ke, Mak. Ah, bal-balan. Balan jeblok mau masuk. Tabrak truk. Ya, Mak, cek aku ya, Mak lah. Jangan saya batur buat balan kok ya. Ini kan lu barang dua anak lurus ini kaya gue, do. Aduh, Mak, bal-balan, Mak. Kenapa bal-balan ke? Lapangan kayak mana? Weh, mama kaya pungut jadi akhirnya si kejuan. Aja kaya gue lah. Lepang Rika sih bebeh. Rika sih belum ngeri. Rika kaya jijik ngerti apa? Rika kaya jijik. Pelakangan, luangan, ngata kerung tahu. Orang paling mari. Gede lah, betapa kenangan aja. Jadi orang jijik. Pelakangan Rika luangan orang mari-mari. Pelakangan Rika gatel barang dikukurin malah si ngagungan yang ini. Tambah nih baik karo jamu produksi terbaru dari Kabupaten Curanmor, jamu Nyonya Kentir. Ya, jamu Nyonya Kentir selain mengobati pelakangan sing borekan, sing lowangan, juga ampuh mengobati angger lambe nerika ngantek abuh gara-gara kentuk tawon balu. Kentuk tawon kumla lambe nerika. Anu kakanane banu lambe wis doer ngantek nanggo tangringan kodok malah kalian kentuk tawon. Aduh lah, aku kayak sarpin ya tokor ngasih kayak syuk nang kondol ya medang. Kalau bisa ngambil lapangan baktin ton barang, dehan ya. Bulannya, sediakan di kotak obat di rumah Anda jamu Nyonya Kentir. Jamu tradisional, cap Nyonya Kentir. Juga ampuh mengobati nih, Kak. Sing rumah sewis nyonya-nyonya tapi kentir. Sing lanang lagi mari ngarep. Palingannya nang kenes yang ditinggal malah ngentirin-celirin. Ben malam minggu nalun-nalun. Segera obati dengan jamu Nyonya Kentir. Jamu Nyonya Kentir, kentir wen. Jamu Nyonya Kentir. Berdiri sejak tahun 1972. Dari 30 tahunan lebih, Kak. Nyonya Kentir ngaduk orang jadi ngejagong. Berdiri, boy. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo, bye.